Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allumah wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal hasa ala tamasubi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-hayra ittiha'a mardatillah wa kurbi wa sawabi rabbi sahli sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafuhu qali wa qala al-musannif al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi al-daraini amin ila qalihi wa'alam, dan ketahuilah annahu yanbahi laka an tatafakkara fi hadhil hayatid dunya, sepatutnya kalian bertafakkur, merenungkan diri, melihat kehidupan dunia ini, wa kasrati asfalihah, dan banyaknya kesibukan-kesibukan duniawi, wabaliha, dan banyaknya bencana-bencana yang ada di alam dunia ini, wasurati zawaliha, dan renungkanlah bagaimana cepatnya dunia akan hilang daripada kehidupan kita, wafil akhirati, dan renungkanlah kehidupan di akhirat, wa na'imiha, dan kenikmatan-kenikmatannya, wa dawamiha, dan kekalnya kehidupan di akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagi kalian tanda-tanda, yang dengan tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kalian merenungkan kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat. Faqala Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa, akan tetapi kalian mendahulukan kehidupan duniawi ini atas kehidupan akhirat, padahal kehidupan di akhirat lebih baik, kehidupan di akhirat lebih kekal. Wa qala Ta'ala, dan juga dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sanda gurau. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun, dan ketahuilah sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan sesungguhnya, andai kata mereka mengetahui hakikat yang sebenarnya. Wa hadza tafakkur, merenungkan hal-hal yang seperti ini, yusmiru laka zuhda fid dunya, akan memberikan kepada kalian zuhud daripada dunia, waraubah fil akhirah, dan keinginan dan semangat untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu juga memberikan kepada kita salah satu sarana untuk kita bertafakkur, adalah kita bertafakur dan merenungkan kehidupan dunia ini. Yang mana dikatakan di sini bahwasanya kehidupan dunia ini akan hilang sebentar, tidak kekal, tidak lama. Kita bandingkan dengan kehidupan di akhirat yang tiada batasnya, tiada akhirnya. Selama-lamanya kita akan di akhirat, tidak ada lagi yang namanya kematian. Tidak ada lagi nakiknya malaikat Israel mencabut nyawa lagi, enggak. Selama-lamanya kita di akhirat. Jadi imma di akhirat kita min ahlil jannah mendapatkan kenikmatan surga, wa imma na'udzubillah min ahlin nar, kita mendapatkan azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibandingkan dan kita renungkan kehidupan dunia yang hanya sesaat dengan kehidupan akhirat yang kekal, alangkah bodohnya kalau manusia masih memilih dan mendahulukan urusan dunia daripada urusan akhirat. Padahal urusan dunia, kehidupan dunia ini hanya sesaat, sebentar, tidak lama, tidak terasa. Sebentar-sebentar kita mendengarkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebentar lagi tetangga kita meninggal dunia. Tidak lama salah satu daripada keluarga kita menyusul mereka yang sudah meninggal dunia. Dan jangan kita berkata dalam hati kita, kapan siapa lagi ya yang akan meninggal dunia esok hari? Siapa lagi yang akan menyusul nanti besok hari? Nah, tujukan kepada kita. Ketika kita mendengar seseorang meninggal dunia, katakan kepada kita, jangan-jangan setelah ini aku yang dipanggil. Jangan-jangan setelah dia, aku yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pindah dari alam dunia ini ke alam barzah, pertengahan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan kita tidak mungkin lagi kembali kepada dunia. Disitulah kita akan mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya. Yang dikatakan annasu mau annasu niyamun, bahwasanya manusia itu hakikatnya ketika mereka hidup di dunia itu dalam keadaan tidur. Fa idza matu intabahu, dan jika mereka nantinya meninggal dunia, mereka menghadapi kehidupan di barzah, intabahu, baru mereka sadar. Sadar akan apa? Sadar akan pentingnya dan mahalnya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata subhanallah yang kita baca satu kali nilainya sangat berharga. Ternyata kita membaca hanya surat Qul huwallahu ahad pahalanya sangat tinggi. Ternyata sholat dua rakaat yang kita laksanakan, masya Allah, membahagiakan seseorang di alam barzahnya nanti. Maka di situ kita akan menyesal. Coba ya, kita gunakan waktu-waktu di dunia itu, kita coba kita baca zikir sambil ngobrol, baca salawat, masuk masjid niat iktikaf, niat ibadah, sehingga tertulis duduk kita di masjid ini sebagai ibadah. Kita pulang, berjalan di jalan, kita sambil menggerakkan bibir kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata waktu itu mahal. Al-waqt nafis, fala tasrifu illa linafis. Waktu itu sangat mahal. Jadi jangan kamu gunakan kecuali untuk sesuatu yang mahal. Kehidupan yang singkat akan digunakan untuk sesuatu yang melalaikan dari Allah. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita nanti di alam barzah kita, di kubur kita. Padahal kita hanya punya waktu yang sebentar aja. Itu sangat bodoh. Oleh karena itu, ketika Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan cerita riwayat yang suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan oleh seorang sahabat mimbar yang baru, yang bagus, sehingga mimbar yang lama yang terbuat daripada pohon kurma dipindah ke samping masjid, tidak digunakan lagi oleh Nabi SAW untuk dibuat sandaran ketika berpidato. Di saat pertama kali menggunakan mimbar yang baru, Rasulullah SAW dalam keadaan berceramah. Tahu-tahu mereka dikagetkan oleh suara. Ternyata mereka melihat suara itu bukan dari manusia. Ternyata suara itu dari pohon kurma yang telah diletakkan di samping masjid yang dahulu digunakan sebagai mimbarnya Nabi, sandaran Nabi ketika Nabi SAW berkhutbah dan berceramah. Rintihan itu terdengar bukan oleh Nabi, tapi oleh sahabat juga. Sampai Nabi berhenti dari ceramahnya dan mendatangi pohon kurma tersebut, kemudian Disitulah Nabi SAW termasuk mukjizatnya bisa memahami bahasa daripada pohon. Bukan jangankan binatang, pohon yang tidak ada nyawanya pun Nabi SAW bisa berkomunikasi. Maka disitu Nabi SAW bertanya kepada pohon kurma, kenapa kamu merintih, kenapa kamu menangis, kenapa kamu sedih sampai terdengar oleh semua orang di masjid itu. Maka di situ pohon kurma mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, bagaimana aku tidak sedih? Dahulu aku senang bahagia dekat denganmu ya Rasulullah, badanku ini selalu nempel dengan badanmu, dijadikan sebagai sandaran Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak senang dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi bagaimana di sini pohon aja merasa senang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mengharap dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah menangis meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak dekat dengan Nabi Muhammad, kita akan dekat dengan siapa nanti di hari kiamat? Maka disitulah Rasul SAW merasa kasihan kepada pohon kurma itu yang sudah tidak dipakai lagi dan dibuang di pinggir di samping masjid. Maka Nabi SAW menawarkan kepada pohon kurma tersebut, wahai pohon kurma, bagaimana kalau aku kembalikan kamu ke tempat asalmu, aku jadikan kamu sebagai mimbarku lagi, sebagai sandaranku lagi, atau aku kamu berikan pilihan yang kedua, aku jadikan kamu sebagai mimbarku di surga nanti. Maka ternyata pohon kurma tersebut memilih untuk dijadikan sebagai mimbarnya Rasul, sandaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nantinya di surga di akhirat. Di sini pohon yang tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa memilih, bisa betul-betul berpikir bahwasanya kalau dia memilih dijadikan sebagai sandaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, itu tidak akan lama. Rasul akan meninggalkan dunia yang fana ini. Rasul hanya 63 tahun. Bayangkan kehidupan dunia ini berapa ribu tahun. Sebentar. Kalau dijadikan sebagai sandaran Nabi Muhammad SAW nantinya di surga, itu akan kekal selama-lamanya, akan dipakai sebagai sandaran Nabi Muhammad SAW. Ini pohon kurma berpikir seperti itu, merenungkan seperti itu. Nah, Imam Hasan Basri mengatakan, kalau misalnya manusia yang diberikan akal oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalah dengan pohon kurma? Selalu kehidupannya dia diisi dengan kehidupan duniawi. Mencari uang, mencari dunia, lupa dengan ngajinya, tidak pernah ngaji, baca Quran, tidak pernah, Ramadan aja baca Qurannya. Itu pun masih belum khatam Ramadan. Tidak pernah sholat duhanya, tidak pernah sholat sunnahnya, kadang-kadang yang sholat wajibnya ada telat-telat. Padahal itu yang bermanfaat nantinya baginya di akhirat. Itu yang nantinya yang menyelamatkan dia di alam berkuburnya. Kehidupan di akhirat akan ada di hadapannya. Tidak lama. Al-mautu atin angkharib. Kematian akan datang sebentar lagi. Kullun lahu minhu nasib. Dan setiap masing-masing akan menghadapinya. Masing-masing akan merasakannya yang namanya sakaratul maut. Dan masing-masing akan menghadapi kehidupan di barzahnya nanti. Tidaklah berpikir kehidupan dunia yang sebentar sesaat dia sia-siakan untuk mencari pahala, sia-siakan untuk beribadah kepada Allah, hanya mengharap kesenangan sebentar sesaat, kehidupan dunia senangnya hanya sebentar, tapi dia akan menyesal selama-lamanya di akhirat nanti, na'udzubillah. Oleh karena itu, ketika Nabi Allah Sulaiman, Nabi yang diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia, diberi kerajaan, diberi harta, kekuasaan bisa menguasai manusia dan jin dan bahkan binatang. Ketika suatu waktu Nabi Allah Sulaiman berjalan dengan rombongannya dan burung-burung di atasnya melindunginya daripada sinar matahari. Berjalan dengan rombongan yang banyak, baik itu jin, manusia, berada dalam rombongan Nabi Allah Sulaiman. Di saat melewati satu orang yang beribadah kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka si orang tersebut mengatakan, "Laqad utita ya Nabi Allah Sulaiman mulkan adziman." Kamu ya Nabi Allah Sulaiman, kamu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang agung, kerajaan yang masyaallah. Harta ada, kerajaan ada, kekuasaan ada. luar biasa kamu. Maka Nabi Allah Sulaiman mendatangi, mendekati orang tersebut dan mengatakan, ya fulan, wahai fulan, tasbiha fi sahifah afdal mimma utid. Ketahuilah wahai fulan, satu tasbih yang kamu ucapkan, subhanallah atau Allah Akbar atau alhamdulillah, satu tasbih kamu baca, afdal mimma utid, itu lebih baik daripada seluruh apa yang diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada keluasan dalam dunia, kekuasaan. Enggak ada artinya. Kenapa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-tasbihat tabqa wa ma utitu yafna. Tasbih yang kamu baca itu tabqa, akan kekal selama-lamanya. Kekal apanya? Pahalanya. Kekal kenikmatannya nantinya. Kita tidak sadar sekarang kalau kenikmatan dan pahala tasbih itu sangat bernilai nantinya di akhirat. Nanti kalau kita mati, kalau kita di akhirat, nanti baru kita sadar. Wa ma utit yafna. Dan apa yang diberikan oleh Allah daripada keluasan, harta, kekuasaan, semuanya akan aku tinggalkan. Tidak lama, sebentar. Tidak ada artinya. Makanya Imam Hasan Basri juga mengatakan, lokanatid dunya min zahabin yafna wal akhirah min khazafin tabqa lakana al aqil an yakhtar al akhirah tabqa ala dunya allati tafna. Andai kata misalnya surga dunia ini yang kita sekarang berada di dalamnya itu terbuat daripada emas. Kita punya rumah terbuat dari emas, kita punya mobil, mobil kita terbuat dari emas. Misalnya, semuanya serba emas, semuanya serba berlian, permata, kehidupan yang sudah wah semuanya, jalan-jalannya emas misalnya. Tapi tafna. Tapi sebentar. Habis itu binasa. Habis itu kita tinggalkan. Dibandingkan dengan surga, yang surga itu hanya terbuat daripada batu bata biasa. Terbuat daripada tanah liat biasa, rumah-rumah biasa. Tapi tabqa. Tapi surga itu yang di akhirat, walaupun terbuat daripada batu biasa aja, tabqa, kekal selamanya dia nikmati, selamanya dia berada di situ. Orang yang berakal akan memilih kehidupan akhirat, akan memilih kenikmatan surga walaupun cuma rumah seperti itu, daripada dunia emas, tapi juga sebentar, enggak ada artinya, sebentar. Apalagi katanya Imam Hasan Basri, apalagi kalau ini kebalikannya. Sudah rumah kita bukan rumah emas, kendaraan kita juga bukan kendaraan emas, bahkan kadang kita juga tidak punya kendaraan. Kok kita lebih mendahulukan dan lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Kok kita lebih mendahulukan, kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mestinya orang yang berakhir seperti itu. Oleh karena itu, dalam satu cerita, ketika di zaman terdahulu ada seorang raja yang mana dia membangun istananya yang megah. Tidak ada bangunan yang dibangun seperti istananya di saat itu, di zaman itu. Maka di saat istana itu selesai dibangun dengan sempurna, dia mengundang rakyatnya untuk tasyakuran karena istananya sudah selesai dibangun dengan sempurna. Di saat mereka diundang makan di istananya, masing-masing setiap keluar daripada istana tersebut ditanya tentang kekurangan yang ada daripada istana raja yang masih baru dibangun tersebut. Masing-masing mengatakan tidak ada kekurangannya, karena betul-betul istana yang luar biasa, tidak pernah dibangun sebelumnya seperti itu. Tidak ada kekurangannya, sempurna. Semuanya ajib, semuanya bagus. Sampai ada di akhirnya seseorang yang mengatakan ada kekurangannya. Malah dua kekurangannya. Apa kekurangannya, kata raja? Pertama kekurangannya, ini rumah yakhrab. Ini rumah akan binasa, akan hancur juga. Istana ini juga akan hancur, tidak bakalan lama. Ada waktunya. Kendaraan ada waktunya, pakaian ada waktunya, ya apapun emas yang kita miliki ada waktunya, semua ada waktunya, ada waktu untuk hancur, ada waktu untuk binasa. Itu kekurangannya. Terus memangnya ada rumah yang kekal? Ada rumah yang tidak hancur? Ya ada. Apa rumah? Al-Jannah, surga. Pikir, tidak bakalan hancur selama-lamanya. Ya her. Terus kekurangan keduanya apa? Sahibu hasayamud, pemilik rumah ini akan mati nantinya. Pikir-pikir, iya juga. Tapi masih ada pemilik rumah yang tidak mati? Ada penghuni surga nantinya. Dia tidak akan mati, kekal selama-lamanya. La mauta fil akhir, tidak ada kematian lagi di akhirat. Langsung raja tersebut taubat kepada Allah, dia tinggalkan istananya, beribadah kepada Allah sementara ila akhir maut. Ini orang yang ngobrakan seperti ini. Jadi kalau sudah jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu khairul laka minal ula, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang menginginkan akhirat, dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala akhiratu khairul laka minal ula, lebih baik buat kalimu. Ini Allah yang mengatakan, yang mengetahui segala macam mana yang baik mana yang jelek. Khairul laka minal ula. Dalam ayat yang lain khairu wa abqa wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau misalnya kita masih sibuk dengan urusan dunia sampai lupa dengan akhirat, sangat tidak berakal. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau misalnya ada seseorang yang berwasiat, aku punya harta ini, berikan kepada orang yang paling berakal. Harta ini berikan kepada yang paling berakal. Maka Imam Syafi'i mengatakan, harta itu harus diberikan kepada orang yang zuhud daripada dunia. Zuhud daripada dunia, tidak menjadikan dunia itu selalu di pikirannya, tidak menjadikan dunia itu selalu di hatinya. Itu artinya daripada zuhud. Jangan pikiran selalu yang dipikirkan kehidupan dunia, masa depan dunia, bahkan anaknya pun dipikirkan masa depan dunianya. Bagaimana anakku nanti kalau besar, nanti anakku makannya makan apa? Dapat rezekinya dari mana, kerjaannya gimana, bagaimana nanti kalau anak-anak besar nikah semuanya, nanti rumahnya di mana, tinggalnya di mana. Tidak mikir dia bagaimana anaknya nanti kalau mati, bagaimana kuburannya, bagaimana dia mendapatkan raudhah min riyadil jannah atau dapat azab min azabillah. Tidak dipikirkan itu. Oleh karena itu Ibrahim bin Adham mengatakan, iza ra'aitumun nasa yastaghiluna bid-dunya fastaghilu bil akhirah. Jika kalian melihat manusia sibuk dengan kehidupan dunia, sibuklah kalian dengan kehidupan akhirat. Wa ira ra'aituhum yastaghiluna bi imarati al-qusur fastaghilu bi imarati al-qubur. Dan kalau kalian melihat mereka sibuk dengan membangun istananya, rumahnya, sibuklah kalian untuk membangun kubur kalian. Kita di sini juga dituntut untuk membangun kubur kita. Kita ingin kuburan kita kuburan yang luas, nikmat, kuburan yang terang. Di situ kita mendapatkan raudhah min riyadil jannah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kebun surga. Sebelum kita di akhirat nanti mendapatkan surga, di kubur kita mendapatkan kebun surga. Kita bisa berziarah dengan orang-orang soleh di kubur kita, nikmat. Jadi mati itu membawa kenikmatan. Bahkan bisa kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, disambut oleh Nabi Muhammad, ya Allah amin ni'ma, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya kita mati kalau seperti itu. Tapi na'udzubillah kalau kita mati ternyata ditanya soal mungkar nakir aja kita gugup, kita tidak bisa jawab, kita ragu-ragu, lidah kita tidak bisa bergerak. Ya disitulah mulai bencana. Ya disitulah akan menjadi fitnah. Kalau sudah dikubur kita, kita sudah mendapatkan bencana. Fama ba'dahu asyaq. Setelah kuburan nanti, setelah barzah nanti akan menjadi lebih dahsyat lagi. Di saat nanti mereka dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing, di situ mereka akan mendapatkan keadaan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Bagaimana belum lagi nantinya di saat siratul mustaqim, belum lagi nantinya mizan, timbangan kita, timbangan setiap amal masing-masing ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum di situ nantinya suhuf, kita menerima buku yang berterbangan. Nantinya buku tersebut akan datang kepada pemiliknya masing-masing. Maka yang menerimanya dengan tangan kanan berarti tanda bahagia, menerimanya dengan tangan kiri tanda sengsara. Itu semuanya akan kita sabri, dan itu perjalanan bukan sebentar, panjang. Satu harinya seperti 50 ribu tahun. Jadi kita sibuk dengan urusan dunia sampai lupa dengan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana fitnah dunia sekarang ini? Kita disibukkan. Pagi-pagi sudah kita pikirannya bangun tidur bukan apalagi bisnis kita, keuntungan kita, uang kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha wa hammuhu dunya." Barang siapa yang bangun di pagi hari dan ada di pikirannya di saat pagi hari tidak lain adalah urusan dunia, dunia-dunia. Syattatallahu alaihi amrah. Allah akan mencerai-beraikan urusannya dia. Wa farraqa alaihi dhai'ata. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merusak urusan dagangannya dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Dan akan dijadikan di hadapannya dia kefakiran. Walam yasul minad dunya illa ma kutib lahu. Dan dia tidak mendapatkan daripada dunia ini kecuali yang sudah ditulis oleh Allah. Jadi semangat apapun manusia mencari dunia tidak akan mendapatkan lebih daripada yang sudah ditulis oleh Allah. Wa amur ahlaka bisalah wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amur ahlaka bisalah." Wa amur, perintahkan kalian keluarga kalian, keluarga anak istri kalian bisalah. Perintahkan untuk salat sebagai simbol daripada ibadah. Sholat imaduddin, perintahkan mereka sholat, perintahkan mereka juga puasa, perintahkan mereka belajar baca Quran, perintahkan mereka belajar mempelajari ilmu agama. Wastabir alaiha, dan sabarlah kalian untuk mempelajari agama, bersabar melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, sabar, dan dalam memerintahkan keluarga, mendidik keluarga, sabar. Sabar sebentar. Kalau mereka orang-orang yang mencari keuntungan dunia, mereka setiap hari bekerja. Mereka pagi hari sudah keluar, kadang-kadang sampai malam hari baru pulang ke rumah. Mereka berkorban dengan waktu, berkorban dengan pisah dengan keluarga, hanya demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, yang tidak dirasakan kecuali sebentar. Kenapa kita untuk tidak mau berkorban untuk mendapatkan surganya Allah? Kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang selama-lamanya, yang kenikmatan yang sudah mala inun ra'at, wala udunun sami'at, wala hatar ala qalbi basar, kenikmatan yang tidak pernah dilihat, kenikmatan tersebut oleh mata manusia. Kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, kenikmatan yang tidak pernah terlintas sekalipun di hati manusia. Setiap manusia berhayal, bermikir dan dia merenungkan kehidupan surga nanti gimana. Semua itu kenikmatan surga bukan seperti itu, tapi lebih daripada itu. Kita membayang-bayangkan nanti di surga kenikmatannya seperti ini, seperti ini. Yang kita bayangkan itu semuanya salah. Yang betul gimana? Lebih daripada itu. Tidak pernah kenikmatan itu terlintas di hati manusia. Ini cuma kita berkorban sebentar sesaat di dunia, kok tidak mau. Padahal mereka mau berkorban mencari keuntungan dunia yang dimanfaatkan hanya sebentar sesaat, keuntungan yang tidak ada artinya. Berkorban dengan waktunya, dengan jiwanya, dengan pisah dengan keluarga. Kita mestinya untuk mendapatkan itu lebih perjuangan kita. Ini waktu untuk berjuang. Dunia bukan waktu untuk bersenang-senang. Dunia bukan waktu untuk kita berkumpul dengan keluarga. Nanti kumpul dengan keluarga di akhirat. Kita di sini mujahadah. Kita di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di sini arti wastabir 'alaiha, sabar. Sebentar. Tapi setelah itu kita akan menikmati kenikmatan yang selama-lamanya, sama seperti orang sakit. Ketika sakit pergi ke dokter disuntik, sabar, suntik sakit tapi sabar. Dikasih obat yang pahit, dia paksa minum obat tersebut, dia minum jamu, sabar, enggak apa-apa. Tapi yang penting nanti sembuh, dia nikmati kesembuhannya nantinya. Kita juga seperti itu, sabar, enggak apa-apa sedikit, memang tidak enak. Kita selalu dituntut untuk sholat, kita selalu dituntut untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Memang perlu kesabaran, tidak enak. Tapi lebih tidak enak lagi kalau kita tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak enak kalau kita hidup melarat, makan kadang cari-cari hutangan, rumah bocor-bocor. Enggak enak memang. Tapi kita kalau misalnya kita bandingkan ketidaknyamanan yang di dunia dengan ketidaknyamanan di akhirat, jauh tidak ada apa-apanya. Kita tinggalkan dunia memang berat, tapi meninggalkan surga lebih berat lagi. Jadi wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Kami tidak menuntut kamu semuanya untuk mengejar-ngejar rezeki semua seluruh waktunya untuk rezeki, untuk harta, cukup sudah. Bukan berarti kita tidak disuruh, diperintah untuk mencari rezeki, tapi jangan lupa akhirat lebih penting. Jangan lupa rezeki yang kita cari hanya untuk wasilah, perantara untuk akhirat kita. Bukan sebagai tujuan kita mencari dunia di sini, bukan, tapi perantara. Tijaratun la tulhihim anbat rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka adalah laki-laki, manusia-manusia yang tidak menjadikan jual beli mereka itu lalai daripada Allah, tidak menjadikan mereka itu lalai daripada ibadah. Ini yang diharapkan. Jadi kalau kita mikir-mikir, kita hidup di dunia sesaat, kita berkorban hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, ya itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kadang orang lalai. Itulah yang dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam ayat, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwa wa la'ib wa inna daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Dan ini kehidupan sesungguhnya, kehidupan dunia, kehidupan akhirat adalah kehidupan dunia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bagaimana fitnah di dunia ini segala macam. Kadang-kadang seseorang hanya cuma uang mungkin 100 ribu atau 10 ribu bahkan saling membunuh. Kadang-kadang mau makan sampai merampok, mencopet, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka orang-orang dulu, istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka sebelum suami mereka keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah, mereka berpesan kepada ayah mereka, "Lahnu nasbir 'alal ju wa la nasbil 'alan nar." Wahai ayah kami, wahai suami kami, awas ya kawakas bal haram, jangan sampai kamu mencari nafkah yang haram, jangan sampai kamu mencari uang yang tidak halal. Barang siapa maniktasaba al mala man lam yubali min aina iktasabal mala lam yubalillahu bihi min aina yudkhiluhun nar. Ketahuilah barang siapa yang tidak peduli dari mana dia dapat uang, yang penting anak dapat uang, yang penting anak bisa makan, mau anak dapatnya dengan cara yang halal atau haram itu urusan belakang. Maka di sini dikatakan lam yubalillahu bihi min aina yudkhiluhun nar. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli di dari pintu neraka mana nanti dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam riwayat bahwasanya orang itu ada empat orang yang mencari dunia itu ada empat. Rajulun iktasabal mala wa anfaqa mala min haram wa anfaqahu fi haram. Ada seseorang yang mencari hartanya dari yang haram, sudah mencari hartanya dari yang haram, digunakan juga untuk yang haram, naudzubillah. Dan ini biasanya seperti itu. Kalau sudah uang yang dihasilkan dari sebab yang haram, biasanya keluar untuk yang haram. Biasanya keluarnya untuk sesuatu yang melalaikan dari Allah SWT. Foya-foya, bersenang-senang, itu tanda tidak baik hartanya. Ini finar. Orang yang seperti ini, neraka. Yang kedua, rajulan iktasara mala min halal wa anfaqahu fi haram. Ada orang yang mencari hartanya dari halal tapi digunakan untuk yang haram, fahuwa finar. Orang kedua juga ini akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, rajulun iktasabal mala min haram wa anfaqahu fi halal. Mencari uangnya dari haram tapi kemudian dia gunakan uang itu untuk yang halal. Uang dari korupsi digunakan untuk masjid, uang dari hasil merampok digunakan untuk sedekah, untuk haji, untuk umrah. Di mana nanti tempatnya dia? Bahwa finar. Rasul mengatakan tempatnya dia di neraka. Dan yang keempat, rajulun iktasaba mal min halal wa anfaqahu fi halal, bahwa minan najin. Ini baru yang selamat. Mencari hartanya dari yang halal dan dia gunakan untuk yang halal. Hati-hati. Cuma gara-gara uang sekian rupiah hajat kita korupsi atau kita mengambilnya dari suatu yang haram, kita akan sengsara di akhirat dengan azab Allah sementara. Tidak sebanding harga nilai uang yang kita ambil itu, tidak sebanding dengan azab nanti yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mizalik, lebih baik kita lapar di sini, sengsara di sini, tapi yang penting kita bahagia di akhirat. Naudzubillah, kadang-kadang sudah dia miskin hidupnya di dunia, tapi dengan itu dia masih melakukan yang haram, maksiat kepada Allah, lupa dari ibadah kepada Allah. Sudah hidupnya sengsara di dunia, hidupnya naudzubillah, hidupnya sengsara juga di akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang zuhud daripada dunia, yang tidak selalu memikirkan dunia. Kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga diberikan kekuatan dan taufik dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, dan selamat daripada fitnah dunia ini dan segala fitnah bagi keluarga kita juga, orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan kuburan kita dijadikan sebagai robah min riyadil jannah, sebagai kebun daripada kebun-kebun surga. Kita diterima oleh Allah dengan baik dan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ridha kepada kita. Ala hadinya kunya salihah jami'a li khadrin akhirah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.